Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syidaralun. Berita pagi edisi hari ini Jumat 29 April 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Polres Aceh Timur tetap proses pemukulan Din Minimi. Pejabat di Subulus Salam mengundurkan diri setelah sehari dilantik. 13 bangunan dan 4 mobil hangus terbakar di Gayolues. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rabe FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luk Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rabe FM. Darlun Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman menyatakan pihaknya tetap akan memproses kasus pemukulan Nurdin bin Ismail alias Din Minimi, apalagi telah dilaporkan Din Minimi kepada Polres Aceh Timur Rabu malam kemarin. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. AKBP Hendri Budiman mengatakan laporan kasus penganiayaan yang menimpa Nurdin Ismail dan diduga dilakukan oleh Ridwan Usman alias Yetnawan tetap diproses. Kini penyidik sedang meminta keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya yang melihat kejadian itu. Terkait fakta sebelumnya bahwa Ridwan yang pernah membuat laporan tentang penculikan dirinya yang diduga dilakukan Din Minimi, polisi tidak akan mengaitkan antara kasus pemukulan itu dengan penculikan dan penyanderaan. Juga tentang uang tebusan yang dijadikan alasan bagi Ridwan untuk memukul Din Minimi. Sementara itu, Ridwan Usman mengaku tujuan dirinya memukul Din Minimi agar Din meminta maaf kepadanya dan mau mengembalikan uangnya 60 juta rupiah. Uang itu diberikan istrinya kepada Din Minimi untuk menebus pembebasan dirinya saat disandera 6 September 2014. Sudarlun, kabar mengejutkan berhembus pasca mutasi pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemko Subul Salam Jumat pekan lalu. Satu dari 10 Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota SKPK yang dilantik dalam kesempatan itu dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya hanya satu hari setelah pelantikan. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Informasi diperoleh pejabat yang mengundurkan diri setelah dilantik adalah Asmidar SPD. Pada Jumat pekan lalu, dia dilantik sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Namun, hanya satu hari kemudian Asmidar melayangkan surat pengunduran dirinya kepada wali kota. Informasi beredar Asmidar enggan menerima jabatan tersebut dengan alasan merasa tidak nyaman karena pejabat yang digantikannya, yaitu Dr. Andes Sanusi, masih tetangga dekat rumahnya. Ada pula alasan bahwa semula Asmidar seharusnya akan dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bukan sebagai Kepala BP3 AKB. Asmidar yang dikonfirmasi mengaku sedang dalam melaksanakan ibadah umroh. Ia meminta waktu dan menyatakan akan memberikan jawaban sepulang dari Tanah Suci. Namun Asmidar mengaku tidak bersedia diangkat jadi pejabat manapun lagi karena ingin melanjutkan pendidikan pasca sarjananya. Darlun, sebanyak 12 rumah serta 1 bengkel, 4 unit mobil dan 1 unit sepeda motor trail musnah dilalap si jago merah di Desa Kute Lintang, Kecamatan Blang Kejeren, Gayolues, Kamis pagi. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun nilai kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Menurut sejumlah saksi dan warga sekitar, api diduga berasal dari rumah milik M. Nasir, kemudian kobaran api merembet ke bengkel Reda Automobil dan rumah milik almarhum Sudirman S. Kebakaran ini menghanguskan 4 unit mobil dan sebuah sepeda motor. Lalu api terus menjalar ke bangunan semi permanen rumah warga lainnya. Kepala BPBD Gayolues Sabri SPD mengatakan Kobaran api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah dikerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Para korban dan pemilik rumah diduga panik saat kobaran api muncul dan membesar. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas macet sekitar 2 jam lebih. Kasat Reskrim Polres Gayolues AKP Mahfud Hidayat mengatakan penyebab kebakaran di pengkala simpang Badak Kute Lintang tersebut sedang diselidiki oleh polisi. Namun laporan awal menyebutkan jika amu api berawal dari rumah korban milik M. Nasir, kemudian merembet ke bengkel mobil dan rumah warga lainnya. Darlun Wakil Presiden Yusuf Kala menyetujui peningkatan status PLN Aceh sehingga bisa mengelola sumber daya listrik sendiri. Selama ini kebijakan mengenai kelistrikan di Aceh harus berinduk ke Sumatera Utara. Usulan peningkatan status PLN Aceh tersebut disampaikan Gubernur Zaini Abdullah dalam pertemuan pejabat teras Aceh yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah Aceh dengan Wapres di kantor Wapres Jakarta kemarin. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Menurut Gubernur Zaini Abdullah, sekarang ini status PLN Aceh berada di bawah kantor PLN Sumut, sehingga tidak memiliki kuasa apabila ingin mengelola sumber daya listrik sendiri. Dengan peningkatan status PLN Aceh, maka PLN Aceh punya wewenang memanfaatkan sumber daya listrik yang ada di Aceh untuk kepentingan Aceh. Wapres setuju terhadap usulan peningkatan status PLN Aceh tersebut, dan diharapkan tahun ini juga bisa terrealisasi. Wapres bahkan menyarankan agar segera memanfaatkan bahan baku gas di Luk Sumawe untuk kepentingan PLN. Dengan adanya peningkatan status PLN Aceh, ke depan kekurangan sumber daya listrik Aceh bisa segera diatasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kejaksaan Negeri ID kemarin menahan Ketua Kelompok Nelayan Camar Laut Gampung Labuhan Kedi Kecamatan Sungai Raya Aceh Timur Ishak Ismail, 57 tahun, di Rutan Banda Aceh di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Ishak diduga menggelapkan dana bantuan aspirasi sebesar Rp194.581.700 dari jumlah total Rp500 juta dari APBA 2012. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Sebelumnya terdakwa Ishak Ismail diserahkan oleh Kanit Tipikor Polres Langsa, Aibtu Al Ansar, kepada Kasih Pitsus Kejari ID Helmi A. Aziz SH di ruang pemeriksaan Tipikor Kejati Aceh. Sebelum dititipkan ke rutan, Ishak yang tidak didampingi pengacara diperiksa kesehatannya oleh tim dokter di Kejati Aceh. Helmi mengatakan, kasus itu berawal pada 2012 ketika kelompok nelayan Camar Laut ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah Aceh berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tanggal 20 Juni 2012. Bantuan itu merupakan aspirasi anggota DPRA Dapil Aceh Timur periode 2009-2014 Ramli Sulaiman sebesar Rp500 juta. Setelah dilakukan penarikan, ternyata Ishak Ismail mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, salah satunya untuk bisnis jual-beli udang yang akan dipasok ke Medan. Sehingga berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara Rp194.581.700. Darlun Polsek Kuala Nagan Raya Kamis siang berhasil mengamankan sejumlah pelajar SMP yang diduga kuat terlibat tawuran di Kompleks Masjid Ujung Patihah, Kecamatan Kuala. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Informasi dihimpun, awalnya polisi mendapat laporan dari warga ada pelajar yang terlibat perkelahian. Polisi yang datang ke lokasi membuat kedua kelompok pelajar yang sedang berkelahi kocar-kacir. Namun polisi berhasil mengamankan sejumlah pelajar. Sejumlah pelajar yang masih berusia di bawah umur langsung dibawa ke Mapolsek Kuala guna dimintai keterangan sekaligus diserahkan kepada pihak sekolah dan orang tuanya. Kapolsek Kuala, Ibtu Tri Andi Dharma mengatakan, aksi tawuran antar pelajar SMP di Kuala ini terjadi karena dipicu masalah ejekan melalui handphone, sehingga aksi perkelahian pelajar antar sekolah yang berbeda kecamatan tidak dapat dihindari. Dalam peristiwa ini, seorang pelajar yang menjadi korban serta pelaku diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sudarlun PT Gelora Trisula Semesta PT GTS sebagai operator kompetisi akan memberikan dana subsidi Rp400 juta untuk masing-masing 53 klub yang tampil di kompetisi Torabika Soccer Championship Seri B. Pengurus Persiraja menjanjikan dana subsidi tersebut semuanya diperuntukkan untuk membayar gaji pemain selama babak kompetisi. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. 25 pemain beserta tim pelatih menandatangani kontrak jelang menghadapi kompetisi TSC Seri B yang bergulir 1 Mei. Tim berjuluk Laskar Rencong di bawah asuhan pelatih Akhyar Ilyas, asisten pelatih Wahyu Awi, dan pelatih kiper Purwanto akan menjamu PSMS Medan di laga perdana. Wakil Ketua 2 Persiraja Musri Idris mengatakan proses kontrak pemain berjalan lancar karena pemain memahami kondisi Persiraja sekarang. Dana subsidi Rp400 juta dari PT GTS sepenuhnya diberikan untuk gaji pemain. Selain gaji, para pemain juga akan diberikan uang makan Rp1 juta per orang untuk dikelola sendiri. Musri menjelaskan, subsidi Rp400 juta diberikan kepada setiap tim yang ikut TSC Seri B sehingga hingga pertengahan September. Dana subsidi akan ditambah Rp300 juta bila lolos ke babak 16 besar. Klub yang masuk ke babak 8 besar kembali memperoleh Rp150 juta. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 29 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serabfm.com. Follow juga Twitter @serabfm. Syedar Alun, wassalam.